Haji Han kuring hayang daharoya Teka restoran mawa anak pamajikan Mawa pusing rek pesen bubur kapiting Mawa kapalang sakalian rebus kerang Jumpu campak pesak lepet bet no mani Arek ngagakak ketulus angur ngagu kapiting mual kapalang sekalian rebus kerang tumpu campak pesak lepet bet no mani arek ngagakak ketulus angur ngagu Pesen bubur kapiting Mual kapalang Sekalian rebus kerang Jumpu campak Pesaka lepet bet no mani Arek ngagakak